dan siapa yang berbuat kesyirikan berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Maka selanjutnya Allah mengatakan bahwa mereka itu tidak mengajak, tidak menyeru kecuali inasa, tuhan-tuhan perempuan katanya, yang mereka namakan dengan nama-nama perempuan. Iyad'un illa syaitanan marida, mereka tidak menyeru kecuali syaitan. Kalau seseorang menyeru berhala, dia mentaati siapa? Ketika dia menyeru inasan, inasan itu Allat, Latta, Uzza, Manat, hadhihi hiya salasa, yang tiga ini yang paling besarnya. Masih banyak-banyak lagi, masih sekian, bahkan yang di sekitar Ka'bah saja sudah 360 berhala. Lat muannas dari ilah, muannas dari ilah. Uzza muannas dari azim. Manat muannas dari al-mannan. Berarti mereka menamakan berhala-berhala mereka dengan inasa. Maka kata Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik dan Allah tidak akan mengampuni semua orang yang mati dalam keadaan membawa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau yang bukan syirik mungkin Allah ampuni bagi siapa yang dikehendaki. Mengapa demikian? Iyad'una illa inasa, karena mereka tidak menyeru kecuali inas, yang mereka namakan sendiri dengan nama-nama perempuan, menunjukkan kelemahan. Kalau ada orang yang sampai menyeru, menyembah, membesarkan, mengagungkan inasa, berhala-berhala yang mereka namakan dengan inas, berarti taat pada siapa orang ini? Taat pada syaitan. Berarti orang ini taat pada syaitan. Ikhwani fillah na'azakumullah. Pada hakikatnya, orang yang menyembah berhala ini sesungguhnya menyembah syaitan. Karena menuruti syaitan, mengikuti syaitan, menuruti syariat yang diatur oleh syaitan, yang dibikin oleh syaitan. Maka Allah katakan di awalnya, iyad'una min dunihi illa inasa, iyad'una illa syaitanan marida. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa syaitan itu sudah dilaknat. Ngapain mengikuti syaitan? La'anahu Allah, Allah melaknat syaitan. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Kapan syaitan dilaknat? Ketika disuruh untuk menghormati Adam alaihi salam, semua malaikat taat kecuali iblis. La'anahu Allah, Allah melaknat karena iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, dia sombong, dan dia menjadi kafir kepada Allah. Maka Allah melaknat dia. Ketika Allah melaknat syaitan, maka syaitan berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil, aku akan ajak dari hamba-hambamu ya Allah bagianku yang sudah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa iblis, syaitan, sesungguhnya percaya pada takdir. Nasiban mafruḍa, bagian yang sudah ditentukan secara takdir. Aku akan ajak mereka, aku akan giring mereka seperti aku. Ini sifat syaitan. ketika dia dilaknat, dia ingin tidak sendirian. Harus yang lain pun ikut dilaknat seperti dia. Maka dia mengajak manusia. Kata iblis, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Aku akan ambil dari hamba-hambamu ya Allah bagianku yang sudah ditentukan akan aku ajak. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka. Wala udhillannahum wala umanniyannahum, kami akan berikan pada mereka angan-angan kosong. Wala amurannakum, dan aku akan perintahkan pada mereka dengan perintah-perintah. Niscaya mereka akan memotong telinga-telinga binatang ternak. Dan aku suruh mereka. Niscaya mereka akan merubah ciptaan Allah. Wa man yattakhidhi syaitana waliyan, maka siapa yang menjadikan syaitan sebagai wali min dunillah, siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya, sebagai ikutannya, sebagai panutannya, faqad khasira khusranan mubina, berarti dia telah rugi dengan kerugian yang sangat besar, yang sangat jelas. Karena syaitan tidak berjanji kemudian ditepati. Syaitan tidak memberikan angan-angan kemudian dibuktikan, tidak. Angan-angannya angan-angan kosong, janjinya janji palsu. Maka siapa yang mengikutinya, faqad khasira khusranan mubina. Kata Allah, ya'iduhum wa yumannihim. Syaitan menjanjikan, syaitan memberikan angan-angan. Tetapi kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitanu illa gurura. Tidaklah syaitan menjanjikan kecuali janji palsu, gurur. Ulaika ma'wahum jahannam. Dan tempat mereka di dalam neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Dan mereka tidak akan mendapati jalan keluar atau jalan untuk menghindari. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu makna kalimatnya. Maka Syekh Sa'di menjelaskan, ay ma yad'u ha'ula'i al-musyrikuna min dunillahi illa inasa, yani musyrikin, mereka tidak mengajak, mereka tidak menyeru kecuali inasa, yani berhala-berhala, asnaman, musammayat bi asma'il inas, yang dinamakan dengan nama-nama perempuan muannasah, kal uzza, itu muannas dari al aziz, wa manat, muannas dari al mannan, wa kadhalika al lat, muannas dari ilah. Wa min al ma'lumi anna al-isma dalun 'ala al-musamma, dan sudah diketahui bersama bahwa nama itu menunjukkan apa yang dinamainya. Baik, dinamakan air karena cair. Iya kan? Maka nama itu menunjukkan yang dinamainya. Kalau dinamainya dengan nama-nama inas, berarti yang dinamainya lemah. Perempuan dengan laki-laki, mana yang lebih kuat? Laki-laki. Mana yang lebih lemah? Perempuan. Fa idza kanat asma'uha asma'un mu'annasah naqisah, kalau nama-namanya saja sudah jelas nama-nama perempuan mu'annasah naqisah yang memiliki sekian kekurangan, dalla dzalika, itu menunjukkan ala naqsil musammayat bitilkal asma, itu menunjukkan betapa lemahnya berhala-berhala yang dinamai dengan nama-nama muannas ini. Wa faqdiha li sifatil kamal, yang berarti tidak memiliki sifatul kamal. Faqad artinya kehilangan. Kehilangan, tidak memiliki li sifatil kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Kama akhbarallahu ta'ala fi ghairi mawdi'in min kitabih. Sebagaimana Allah katakan di sekian banyak tempat dalam kitabnya. Fi ghairi mawdi'in, tidak di satu tempat, maknanya di banyak tempat. Fi ghairi mawdi'in, fi kitabillah, tidak di satu tempat saja, di dalam kitabullah. Dikatakan oleh Allah bahwa mereka tidak menciptakan, wala tarzuq, tidak memberikan rezeki, wala tadfa'anha abidiha, dan tidak bisa membela yang menyembahnya, bahkan tidak bisa membela dirinya sendiri. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tidak memiliki naf'an wala dharra. Tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat untuk diri mereka sendiri, apalagi untuk yang menyembahnya. Dia sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya. Dengan tongkat Rasulullah SAW yang mulia, didorong begini saja. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Hancur. Jatuh, pecah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Rasulullah hancurkan berhala-berhala itu kapan? Setelah Fathul Mekah. Setelah dibuka kota Mekah. Artinya berhala ini enggak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi akan memberikan kepada penyembahnya. Tidak bisa membela dirinya, apalagi membela penyembahnya. Tidak memiliki untuk dirinya, apalagi memberikan untuk penyembahnya. Wa hadza ma'lum, dan itu sudah sama diketahui. La yanfa' wa la yadur. Wala tansur anfusaha mimman yuridu bisu, mimman yuriduha bisu. Tidak bisa menolong diri-diri mereka dari orang yang ingin menimpakan kejelekan padanya. Walaysa laha asma'un wala absarun wala af'ida. Berhala-berhala itu tidak memiliki pendengaran. Berhala-berhala itu tidak memiliki pandangan. Berhala-berhala itu tidak memiliki apapun. Ikhwan bin a'azakumullah. Ya'ni la yasma' wa la yubsir wa la yakhluqu syai'a. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa menciptakan. Dan tidak bisa bicara. Ikhwan bin a'azakumullah. Kapan Allah katakan bahwa berhala itu tidak bisa bicara? Ketika bicara tentang berhalanya Samiri dalam bentuk sapi, dan sapi itu memiliki suara, entah dibikin bagaimana sehingga angin masuk dari sini, keluar dari sana, ada suara ngok begitu. Wah, ini Tuhan, mereka sembah. Begitu Musa kembali ke kaumnya, kaumnya sudah adallahum as-samiri, sudah disesatkan oleh samiri. Bukankah kalian lihat annahu la yukallimhum? Tidakkah kalian lihat bahwa sapi ini tidak bisa mengajak bicara kalian, tidak bisa mengajak bicara mereka? Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti sifat kesempurnaan adalah berbicara. Sehingga kalau Mu'tazilah mengatakan Allah tidak memiliki sifat kalam, berarti kalian menyamakan Allah dengan berhalanya Samiri. Tidakkah kalian lihat bahwa berhalanya Samiri, kata Allah, la yukallimuhum, tidak bisa mengajak bicara. Allah maha sempurna. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Berarti apa kelemahan berhala-berhala mereka? La yasma' wa la yubsir wa la yakhluqu syai'an wa la yukallimuhum. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengajak bicara. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullah, Fakaifa yu'bad? Maka bagaimana mungkin diibadahi? Man hadza wasfuhu? Bagaimana diibadahi yang seperti ini sifatnya? Wa yatrukul ikhlas liman lahul asmaul husna. Bagaimana menyembah sesuatu yang sifatnya seperti itu? La yasma' wa la yubsir wa la yakhluq wa la yarzuq wa la yukallimuhum. Kemudian meninggalkan keikhlasan, tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah, padahal Allah memiliki asma'ul husna, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha memberi rizki, maha menciptakan. Dan Allah mengajak bicara Musa, dan Allah berbicara, dan kalamullah diantaranya Al-Quran. Kenapa tidak mau beribadah kepada Allah saja tanpa yang lain? Padahal Allah memiliki asma'ul husna wa sifatul ulia, walhamdu kullu wal kamalu kullu wal majdu kullu wal jalalu kullu wal izzu wal jamal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki segala pujian, segala kesempurnaan, segala kemuliaan, segala ketinggian, segala izz wal jamal, segala keindahan, warahmah, walbir, walihsan. Ustaz, di cetakan saya enggak ada kalimat kulluh. Iya, cetakan saya juga enggak ada kalimat kulluh. Tetapi alnya, alif lam, menunjukkan al-istighraq. Allah memiliki al-hamd, seluruh pujian. Seluruh yang namanya pujian. Sehingga kalau kalimat alhamdulillah diterjemahkan apa? Bukan pujian Allah. Alhamd, pujian, puji Tuhan. Bukan, salah itu mereka. Mengapa demikian? Karena alhamd maknanya segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula wal kamal, segala kesempurnaan, wal majd, segala ketinggian, jalal juga segala ketinggian, wal izz, segala kemuliaan, wal jamal, segala keindahan, warahmah, walbir, walihsan, rahmatnya yang luas, kebaikannya dan ihsan, walinfirad bil khalqi wat tadbir, dan juga dia maha menyendiri, maha esa dalam penciptaan dan dalam pengaturan. Hanya dia yang menciptakan dan hanya dia yang mengatur. Tidak ada siapapun yang ikut mengatur alam semesta bersama Allah. Dia wahdahu, dia sendirinya yang mengatur seluruh alam ini. Maka sangat pantas, sangat wajar kalau kita meminta hanya kepada Allah. Karena dia yang menciptakannya, dia yang menentukannya, dia yang menakdirkan, dan dia yang mengatur seluruh alam. Apakah ada kebodohan yang lebih bodoh dari orang yang meninggalkan Allah, tidak mau meminta kepada Allah, kemudian memintanya kepada berhala yang la yasma' wa la yubsir wa la yakhluqu syai'a? Ustaz, kayaknya enggak ada deh orang yang minta pada patung sekarang ini. Kata siapa? Sangat banyak berhala yang macam-macam. Ada yang tangannya 1000, ada yang punya belalai, ada yang segala macam. Dan termasuk berhala adalah orang yang menyembah pohon keramat, kuburan keramat, batu keramat, keris keramat, itu semua berhala. Mengapa? Karena itu selain Allah. Semua sesembahan selain Allah, maka dia wahan. Apakah keris bisa bicara? Tidak. Apakah keris bisa mendengar? Tidak. Apakah keris bisa melihat? Tidak. Apakah keris bisa mengabulkan doa? Tidak. Semua orang paham itu. Benda-benda tadi makhlukun yukhlaq. Makhluk yang diciptakan, enggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memang musibah. Kok bisa-bisanya ada manusia yang tidak mau meminta kepada pemilik alam semesta, tidak mau berdoa kepada yang menciptakan alam semesta ini, yang memilikinya, yang mengaturnya, yang menakdirkannya, yang maha memberikan rezeki, tidak mau minta kepadanya, enggak mau minta kepada Allah, khaliqu kulli syai'. justru memintanya kepada makhluk benda-benda mati yang enggak memiliki sifat-sifat kesempurnaan sama sekali. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dialah Allah yang memiliki hikmah al-azimah fil amri wat taqdir. Dialah yang memiliki hikmah yang maha agung dalam mengatur urusan, dalam menakdirkan urusan, semuanya dengan hikmah. Hal hadza illa min aqbahil qadir. Berarti tidak mau berdoa kepada Allah, tetapi berdoa pada makhluk, berdoa pada berhala-berhala, berdoa kepada batu-batu dan pohon-pohon, itu adalah aqbahul qabih, sejelek-jelek kejelekan. Addal ala naqsi sahibihi, yang menunjukkan kekurangan pelakunya. Walau wabulughihi minal khissah waddana'ah adna ma yutasawwar mutasawwir. Yang berarti dia sampai di tingkat yang paling jeleknya, al-khasis itu yang paling rendah, wad-dana'ah paling hina, adna ma yutasawwar mutasawwir, lebih rendah dari bayangan semua orang yang membayangkannya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, lebih rendah dari bayangan siapapun, au yasifuhu wasifun, lebih rendah dari yang digambarkan oleh semua orang yang menggambarkan. Betapa jeleknya musyrikin tadi yang menyembah batu-batu tadi. Ikhwan ibn a'azakullah, paling-paling kalau sudah dikasih hujah ini mereka gak akan bisa melawan, gak akan bisa membantah. Paling-paling akan berkata, bukan, ini hanya lambang. Ini lambang kebesaran Tuhan. Yang ini lambang kasih sayang Tuhan. Ini lambang penciptaan Tuhan. Ini lambang yang tangannya banyak berarti maha pencipta, maha berbuat apapun. Hai, kenapa harus memakai lambang-lambang ini? Panggillah, wahai yang maha kuasa, yang maha pencipta, yang maha tinggi, yang maha mulia. Selesai. Yang ininya juga beralasan. Bukan pohonnya yang kami sembah, bukan kuburannya, bukan kerisnya, itu hanya perantara kepada Allah. Maksudnya perantara, kami meminta mereka agar menyampaikan pada Allah. Berarti engkau tetap meminta. Apakah perlu ada perantara kepada Allah? Apakah perlu wasilah ilallah? Padahal Allah mengatakan dirinya, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'wata ad-da'i idza da'an." Kalau ada yang tanya tentang aku, kata Allah, aku dekat. Aku mendengar permintaan kalian dan aku mengabulkan permintaan siapa yang berdoa kepadaku, kata Allah. Apakah ada perintah untuk mengambil perantara? Itu satu. Yang kedua, kalaupun engkau meminta, tolong sampaikan. Kalimat tolong sampaikan itu juga doa. Tidak boleh kepada makhluk. Saya tidak minta rizki. Saya tidak minta rizki kepada pohon ini. Saya tidak minta jodoh. Saya tidak minta apapun. Saya cuma berkata, sampaikanlah kepada Allah. Kalimat sampaikan itu doa. Tolong sampaikan. Kamu waras apa tidak waras? Ini pohon. Menyampaikan dengan cara apa? Syajaratun yukhlaq. Manusia saja masih lebih sempurna daripada pohon. Kuburan. Sama. Saya minta sampaikan pada Allah. Oh, dia saja sudah mati. Bagaimana dia bisa nyampaikan? Kamu yang bisa. Ya Allah, ampunilah aku. Kamu bisa. Dia tidak bisa. In qata amaluhu, sudah tidak bisa beramal. Kalau orang mati tadi masih bisa mendengar, masih bisa berbuat, masih bisa berdoa, masih bisa menyampaikan pada Allah, berarti dia masih hidup. Kasihan, bangunkan dia, suruh pulang ke rumah. Kasihan. Iya kan? Dia sudah mati, enggak bisa apa-apa. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sudah wafat, orang yang sudah mati di kuburnya, maka kita doakan mereka. Bukan kita yang minta doa dari mereka, tetapi kita yang mendoakan mereka. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afu anhum wasi' madkhalahum awsilhum bil ma'i wa thalji wal barad ila akhirih. Wa ma'a dhalika fa ibadatuhum innama suratuha faqat li hadhil awtanin naqisah. Bersama dengan itu, ibadah mereka sesungguhnya innama suratuha faqat li hadhil awtanin naqisah, gambarnya saja sudah terlihat kalau berhala-berhala mereka lemah. Wabil haqiqah, dan secara hakikat mereka itu tidak menyembah batu-batu itu, tidak menyembah pohon-pohon itu, tidak menyembah kuburan-kuburan itu, tetapi menyembah yang menyuruhnya. Siapa yang menyuruh untuk minta pada kuburan? Siapa yang menyuruh untuk minta pada pohon-pohon? Siapa yang menyuruh untuk minta kepada benda-benda mati? Syaitanan marida. Iyad'un illa syaitanan marida. Mereka tidak menyeru, mereka tidak beribadah kecuali kepada syaitanan marida, karena dia yang nyuruh. Allah yang memberitakan kalau syaitan itulah yang nyuruh. Apa kalimatnya? Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Syaitan berkata, iblis berkata, aku akan ajak mereka bagianku yang akan aku ajak, yang sudah ditentukan. Aku akan sesatkan mereka. Aku akan berikan angan-angan pada mereka. Aku akan suruh mereka agar mereka merubah ciptaan Allah. Aku akan suruh mereka untuk menggunting telinga-telinga binatang ternak. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata mereka dibisikkan oleh syaitannya bahwa unta yang sudah memiliki anak 10 itu sudah berjasa besar. Karena berjasa besar, maka dimerdekakan. Unta merdeka. Tidak boleh diganggu. Tidak boleh disembelih. Tidak boleh diperlakukan kasar. Tidak boleh diapakan. Tidak boleh. Biarkan bebas. Mau makan apapun, biarkan dia makan. Dijuluki oleh mereka dengan, atau ditandai oleh mereka dengan apa? Dengan telinganya dipotong. Telinga yang sudah dipotong itu unta merdeka, jangan diganggu. Alhamdulillah, zaman sekarang, dulunya ada kambing merdeka, ada sapi merdeka, ada apa lagi? Sapi keramat, kambing keramat ya. Makan sayuran di tukang sayur enggak berani dilarang, biarkan makan. Dulu. Sekarang tutup sama tukang sayurnya, kurang ajar. Dagangan saya belum laku, sudah dimakan sama kambing. Alhamdulillah ada perkembangan baik, sudah mulai cerdas. Dulu enggak berani. Enggak berani. Ini kambing keramat, enggak boleh. Yang di Solonya kerbau keramat. Enggak boleh diganggu. Mau makan apapun biarkan. Bahkan mereka rebutan kotorannya untuk cari berkah. Na'udzubillah min dzalik. Hadhihi wa tilk. Sama. Mirip-mirip dengan apa yang ada zaman jahiliyah. Bagaimana untuk membedakan antara sapi keramat dengan sapi bukan keramat? Bagaimana membedakan kambing keramat dengan kambing bukan keramat? Nah, itu mereka bingung. Kalau jahiliyah dulu, digunting telinganya. Ini kambing khusus. Ini sapi, sapi istimewa, sapi keramat. Itu bid'ah muhdatsah yang diadakan oleh mereka, kaum musyrikin jahiliyah. Pada hakikatnya mereka menyembah syaitan. Wabil haqiqati ma'abadu ghayra syaitan. Mereka tidak beribadah kecuali kepada syaitan. Alladhi huwa aduwuhum. Padahal syaitan itu adalah musuh mereka. Alladhi yuridu ihlakahum. Wa yas'a fi dhalika bikulli ma yakdir alaih. Yang dia ini, iblis, menginginkan kebinasaan manusia. Dan berupaya dengan segala cara yang dia bisa untuk membinasakan manusia, menyesatkan manusia. Ikhwan ibn na'azakullah, syaitan sejak awal diciptakannya Adam sudah dengki, sudah hasad, benar-benar musuh. Inna syaitan aduwwan lakum, kata Allah. Sesungguhnya syaitan musuh kalian. Fattakhidhuhu aduwwan, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh kalian. Sejak diciptakannya Adam, iblis berkeliling. Belum ditiupkan ruh, baru dibentuk dengan tanah. Iblis berkeliling dengan berkata, ini berbeda denganku. Ini jasad. Ini benda, bisa dipegang. Apa ini? Kalau makhluk ini dijadikan di atasku, akan aku durhakai dia. Kalau dijadikan di bawahku, akan aku tindas dia. Qul inna a'udzubikumullah. Ini syaitan. Dan setiap bayi lahir, syaitan sudah menusuknya dengan jarinya karena jengkelnya. Musuh kemanusiaan secara umum, Adam dan semua turunan Adam, itu iblis memusuhinya. Bagaimana caranya supaya mereka sesat, menyimpang, binasa? Allah alladhi huwa fi ghayatil bu'di min Allah, yang dia ini di puncak kejauhannya dari Allah Subhanahu wa taala. La'annallahu, Allah laknat dia, wa ab'adahu, Allah usir dia, Allah jauhkan dia, an rahmatihi, Allah usir dia dari rahmatnya. Kama ab'adahu Allahu min rahmatihi, sebagaimana Allah jauhkan pula dia dari rahmatnya. Yas'a fi ibadil ib'adil ibad an rahmatillah, karena syaitan dijauhkan dari rahmat Allah, maka syaitan berusaha untuk menjauhkan manusia dari rahmat Allah agar sama dengan dirinya. Hasad, dengki, jahat, syaitanan merida. Dia dijauhkan dari rahmat, dia ingin manusia pun dijauhkan dari rahmat. Aku akan jadikan mereka dijauhkan dari rahmat. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Sesungguhnya syaitan mengajak golongannya untuk menjadi penghuni neraka. Walihada akhbarallahu an sa'ihi fi igwa'il ibad. Oleh karena itulah Allah gambarkan dan Allah ceritakan bagaimana syaitan bertekad untuk menyesatkan para hamba. Wa tazyini syarr, dan mengindahkan kejelekan-kejelekan. Yani mengindahkan kejelekan kepada manusia agar manusia melakukan kejelekan, wal fasad, dan kerusakan-kerusakan. Wa annahu qala li rabbihi muqsiman, dan dia berkata di hadapan Rabb-nya dengan sumpah, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, sungguh aku akan ambil bagianku dari hamba-hambamu yang sudah ditentukan. Aku akan ajak mereka. Ay muqaddaran, yani yang sudah ditakdirkan. Alim al-la'in annahu la yaqdir ala igwa'i jami' ibadillah. Sang la'in, maksudnya iblis yang terlaknat, sudah tahu bahwa dia enggak akan bisa menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah. Enggak bisa menyesatkan seluruhnya, tapi sebagian saja. Wa anna ibadallahil mukhlishin, dan bahwasanya hamba-hamba Allah yang ikhlas enggak akan bisa diajak dan enggak akan bisa disesatkan, dan dia tidak memiliki sultan atas mereka. Tidak memiliki kekuasaan, kemampuan untuk menyesatkan mereka. Maka syaitan mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Wa innama sultanuhu ala man tawallah, adapun kemampuan dia, kekuasaan dia hanya pada orang-orang yang mau mengikutinya. Wa athara ta'atihi, yang lebih memilih untuk taat pada syaitan daripada taat pada Allah Subhanahu wa taala. Memilih taat kepada syaitan ala ta'ati maulah, lebih memilih untuk taat pada syaitan daripada taat kepada maulanya. Itu yang akan bisa dibawa. Wa aqsama fi mawdhi'in akhar liyughwiyannahum, Dan juga di tempat lain dalam Al-Quran Allah kisahkan bagaimana iblis juga bersumpah untuk menyesatkan manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hamba Allah yang ikhlas enggak akan bisa digoda oleh syaitan. Syaitan mengiming-iming dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Ini nikmat, ini lezat, ini indah. Orang yang ikhlas berkata, surga lebih indah, surga lebih lezat, surga lebih menarik. Bicara lagi dia, nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan. Dijawab lagi, kemuliaan di sisi Allah SWT. Bagaimana menggoda orang yang ikhlas? Tidak bisa. Orang yang ikhlas, harapannya adalah keriduan Allah dan jannahnya. Apakah ada yang lebih tinggi dari keriduan Allah? Maka syaitan mengajak dengan berbagai macam janji-janji. Dia enggak minta itu. Dia enggak mencari itu semua. Aku mencari keriduan Allah. Selesai. Enggak bisa syaitan menggoda orang-orang yang ikhlas. Maka syaitan pun sadar mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang memang ikhlas. Aku enggak bisa goda mereka. Fahadhal ladzi dhannahu al-khabith wa jazima bihi, maka yang sudah diduga oleh al-khabith, oleh setan yang jelek busuk ini, wa jazima bihi, yang dia tegaskan ini, akhbarallahu ta'ala biwuqu'ihi, Allah khabarkan tentang kejadiannya. Walaqad saddaqa 'alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Dan kemudian Allah benarkan, artinya Allah benarkan, Allah takdirkan, benar-benar terjadi apa yang iblis katakan tadi, aku akan sesatkan sebagian mereka atau kami akan sesatkan mereka kecuali ternyata prasangkanya terjadi. Fattaba'uhu, maka dia diikuti oleh sekian banyak manusia. Diikuti oleh banyak manusia-manusia bodoh mengikuti syaitan. Illa fariqam minal mu'minin, kecuali sebagian orang-orang beriman yang tidak terbawa oleh syaitan. Wa hadan nasibul mafrud alladhi aqsama lillahi annahu yattakhiduhum, inilah bagian yang sudah ditentukan. Mereka lah orang-orang kafir, pengikut-pengikut syaitan dari berbagai macam jenis kekafirannya, mereka itu adalah pengikut-pengikut syaitan. Nasiban mafruḍa, bagian syaitan yang sudah Allah tentukan. Alladhi aqsama lillahi annahu yattakhiduhum, yang dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk mengambil mereka. Dakara ma yuridu bihim wa ma yaqsidu lahum wala udillannahum. Iblis menyebutkan apa yang diinginkannya kepada pengikut-pengikutnya. Aku akan sesatkan mereka, yakni anis siratul mustaqim, dalalan fil ilmi wa dalalan fil amali. Syaitan ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Apakah kesesatan dalam bentuk ilmunya, salah paham, atau dalam bentuk pengamalannya, salah penerapan. Bisa salah dalam memahami ilmunya, sesat, atau salah dalam penerapan ilmunya, itu juga sesat. Yang pertama dhalal fil ilm, yang kedua dhalal fil amal. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz ingin bertanya. Pada sekian ayat disebutkan kadzabat 'adun dan kadzabat Tsamud. Apa fungsi ta'nits di dalam ayat tersebut? Ta'nits di situ barakallahu fikum menunjukkan imma karena itu adalah qabilah. Qabilah mu'annas, berarti kadzabat qabilah Tsamud, kadzabat qabilah begitu. Atau li jam'in. Wallahu ta'ala a'lam. apa hukum hormat pada bendera merah putih, pada patung Garuda, pada patung guru, ya sama saja kan, pada patung pendiri sekolah, pada patung. Barakallahu fikum. Kalau dengan rukuk dan sujud tidak boleh haram pada siapapun, tidak dikhususkan masalah bendera atau Garuda, pada benda apapun. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan, jangan sujud pada semua itu, maka sujudlah kepada yang menciptakannya. Apakah boleh seorang muslim meminta doa mati? Kenapa minta doa mati? Tidak boleh seseorang meminta mati. Kalau terpaksa dia minta mati karena kesusahan yang berat, ya laitani mitu qabla hadza, maka ucapkanlah dengan kalimat Allahumma ahyini in kanal hayat khairun li wa tawaffani in kanal wafat khairun li. Yang kalau diterjemahkan maknanya, ya Allah hidupkanlah aku kalau hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau kematian itu baik bagiku. Ini doa yang diajarkan kalau terpaksa kamu pengen mati, maka itu pun jangan sok tahu kalau mati itu pasti lebih baik. Tapi tanya kepada Allah, ya Allah, kalau mati itu lebih baik bagiku, matikanlah. Kalau hidup itu baik bagiku, hidupkanlah. Sebab kita enggak tahu apakah dengan kematian itu jadi baik? Belum tentu. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.